القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotil Islam azanillahu iyyakum. Para pendengar Radio Roja di manapun Anda berada. Alhamdulillah untuk selanjutnya kita akan menyimak kelanjutan dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz bersama Ustaz Badrul Salam hafizahullah. Masih dari pembahasan Kitabus Shalah. Dari studio kami ucapkan selamat menyimak. Tafadhol. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para pendengar Roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita yaitu Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, di mana kita masuk kepada pembahasan ma yubtil salah, yaitu perkara-perkara yang membatalkan salat. Apa saja? Yang pertama yaitu tayakkunul hadas, ya, yakin dia berhadas yang membatalkan sholat, yang membatalkan wudu. Ya, kalau sebatas ragu maka itu tidak. Sebagaimana disebutkan dari hadis Abbad bin Tamim dari pamannya, annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul alladhi yukhayyalu ilaih, ya, seseorang yang dikhayalkan kepadanya, annahu yajidu syai'a fi shalah, bahwa ia mendapatkan sesuatu di dalam salat. Artinya keraguan, ya, dia ragu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanfatil ay au la yansarif, jangan ia membatalkan salatnya, hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai ia mendengar ya suara atau mendapatkan bau. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan kepada beliau atau diadukan kepada beliau seorang laki-laki yang dia mendapatkan di perutnya sesuatu, dia ragu apakah keluar atau tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jangan keluar ya sampai dia mendengar suara atau mendapatkan bau. Ini sebuah kaidah yang agung, akhi, yang kemudian dari hadis ini diambil sebuah kaidah fikih yang berjudul al-yaqin la yazulu bisyak. Ya, yakin itu tidak hilang dengan syak, dengan keraguan. Sebab dia di atas keyakinan yaitu wudu, namun ia ragu apakah dia berhadas atau tidak. Tatkala yang diragukan itu adalah hadas dan yakin itu dia sudah berwudu, maka kaidah mengatakan yang yakin tidak bisa dikalahkan oleh yang ragu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ia melarang orang tersebut keluar dari salat sampai ia mendengar suara atau mendapatkan bau. Artinya, ya, hadas itu harus yakin dan pasti keluar, tidak sebatas apa keraguan-keraguan yang ada dalam hati seseorang. Ini ya, dia harus yakin kalau dia memang berhadas. Kalau sebatas keraguan, sekali lagi itu tidak membatalkan sholat sama sekali. Maka hendaklah orang-orang yang terkena was-was ini yang membaca hadis ini. Ya, terkadang ada orang, subhanallah, kita lihat dia itu kena penyakit was-was, akhi. Ya, kita lihat dia seakan-akan kentut, akhirnya dia bulak-balik terus. Ya, ke kamar mandi, wudu lagi, wudu lagi, wudu lagi. Dan klaim katanya saya tadi batal, padahal dia sebatas apa ragu-ragu saja. Nah, ini merupakan tipu daya syaitan tentunya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan, ya, ketika menyebutkan tentang talbis iblis kepada orang-orang ahli ibadah. Kemudian pembatal yang kedua yaitu tarku rukmin minal arkan aw syartin minasyurut amdan wa biduni udhrin. Meninggalkan salah satu rukun atau salah satu syarat sah sholat secara sengaja tanpa ada udzur. Ya, kalau ada orang meninggalkannya secara sengaja tanpa udzur, maka pada waktu itu batal sholatnya. Ini berdasarkan hadis. Ya. Ketika Nabi SAW bersabda kepada orang yang tidak becus sholatnya, dan ini pernah kita bahas, bawakan hadis ini, di mana orang tersebut tidak tumakninah. Kata Rasulullah, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Ayo, kamu balik lagi salat, kamu belum salat. Juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang ya setelah berwudu namun di kakinya ada sebesar dirham tidak terkena air wudu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mengulangi wudu dan salatnya kembali. Ini menunjukkan ikhwatul Islam ya, bahwa seseorang yang berwudu kemudian bagian kaki yang harusnya dicuci tersebut ada yang tidak terkena air wudu, maka ia berarti belum melaksanakan rukun wudu, maka batal wudunya, otomatis batal sholatnya. Demikian pula orang yang ya tidak tumakninah, seperti yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin ketika sholat tarawih, kita lihat masya Allah ya sholatnya ekspres sudah. Maka yang seperti ini kita katakan tidak sah. Yang ketiga, al-aklu wa syurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Dan ini dengan ijma' kaum muslimin. Kata Ibnu Munzir dalam kitab al-ijma', ajma'a ahlul ilmi ala anna man akala aw syariba fi salatil fardhi amidan anna alaihi al-i'adah. وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع. Para alim ulama, para ahli ilmu bersepakat, kata beliau, bahwa orang yang makan atau minum dalam solat fardu secara sengaja, maka dia wajib mengulangi solatnya. Demikian pula ia dalam solat sunnah menurut jumhur, karena apa-apa yang membatalkan solat fardu sama itu juga membatalkan sholat sunnah, kata beliau. Iya. Ya, jadi makan dan minum secara sengaja maka pada waktu itu ia membatalkan sholat. Yang keempat itu al-kalamu amdan, berbicara secara sengaja liwari maslahati sholat, bukan untuk kemaslahatan sholat. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Arqam, ia berkata, kunna natakallamu fis shalah, dahulu kami berbicara-bicara dalam salat, ngobrol dalam salat. Yukallimur rajul minna sahibahu wa huwa ila jambihi fis shalah. Ya, seseorang mengajak bicara temannya yang ada di sampingnya di dalam salat. Sampai kemudian turunlah Allah apa firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, kata Allah, dan berdirilah untuk Allah secara qanit. Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Kami pun kemudian diperintah untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara di dalam salat. Nah, ini ikhwatul Islam. Jadi kalau berbicara untuk selain kemaslahatan salat tidak boleh. Tapi kalau untuk berbicara untuk dalam rangka kemaslahatan sholat, maka ini boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya tentang kisah Dzulyadain, di mana waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar dua rakaat, kemudian Rasulullah SAW maju ke depan ya, dan berdiri di sebuah kayu yang ada di depan masjid itu. Maka kemudian ya, Dzulyadain bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, apakah engkau lupa atau sholat dikosor?" Kata Rasulullah, "Tidak dikosor, tidak juga lupa." Kata Dzulyadain, "Bala nasid, engkau telah lupa ya Rasulullah." Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, "Asadaqa Dzulyadain, apa benar Dzulyadain itu?" "Benar." Maka Rasulullah SAW ya, melanjutkan kembali dua rakaat yang tersisa. Perhatikan di sini Rasulullah SAW tidak mengulangi salat asar dari awal. Ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kembali salat asar yang dua rakaat yang tersisa, lalu beliau pun ya sujud sahwi. Nah, ini ikhwatul Islam, ya. Para ulama berkata di sini Rasulullah SAW sudah berbicara pada waktu itu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan salat selama pembicaraan itu untuk kemaslahatan salat. Naam, yang kelima. Yang membatalkan salat itu ad-dhahik, tertawa, ya, yang terbahak-bahak sampai ya keluar suara. Dan ini adalah dengan menurut ijma ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Munzir, ya, bahwa para ulama bersepakat batalnya sholat dengan tertawa terbahak-bahak. Kalau hanya sebatas tersenyum saja, maka ini tidak membatalkan, ya, tapi itu makruh hukumnya. Sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, ia berkata, "La yaqta'u shalah at-tabassum walakin yaqta'u al-qarqarah." Dia kata Jabir, ya, sebatas tersenyum tidak membatalkan salat, kata beliau. Tapi yang membatalkan itu apa? Tertawa terbahak-bahak. Kemudian ikhwatul Islam, dalam kitab Al-Wajiz ini membahas setelah ini itu tentang salat tatawu. Akan tetapi pada kesempatan hari ini kita ingin sedikit membahas yang berhubungan dengan kunut di surat subuh, ya. Ketahuilah akhal Islam, para ulama berbeda pendapat mengenai kunut salat subuh ini, ya. Apakah disyariatkan atau tidak? Di sini ada empat pendapat. Pendapat yang pertama bahwa itu adalah sunnah dan disukai untuk terus menerus di salat subuh. Dan ini madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah. Ini berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis Al-Bara bin Azib yang pertama, ya. Yang dikeluarkan Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i. Di situ disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi subhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut di subuh. Juga berdasarkan hadis Anas bahwa ia pernah ditanya, apakah Rasulullah SAW kunut subuh? Kata Anas, benar. Ia kemudian dikatakan, apakah ia kunutnya sebelum ruku? Kata Anas, setelah ruku. Ia. Demikian pula berdasarkan hadis, dan hadis Anas ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian pula hadis Abu Hurairah, adalah Rasulullah SAW, ya, yaqulu hina yafrug min salatil fajr min al-qira'ah wa yukabbir wa yarfa' ra'sahu. Beliau berdoa ketika selesai dari membaca dan bertakbir, dan kemudian ruku, kemudian kembali mengangkat kepalanya dari ruku, maksudnya ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma anjil Walid bin Walid, ya, wa Salamah bin Hisham, wa Ayyash bin Abi Rabi'ah, wal mustad'afina minal mu'minin. Ya. Yeslah Allah selamatkannya Al-Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang lemah dari kaum muslimin. Ya Allah, ya, berikan kecelakaan kepada Banu Mudhar. Ya. Dan berikan kepada mereka yaitu musim paceklik seperti yang menimpa di zaman Nabi Yusuf. Ya Allah, la'anatlah Hayyan, Ri'lan dan Zakwan dan orang-orang yang memaksiati Allah dan Rasulnya. Nah, ini ikhwatul Islam. Kemudian kata Imam Az-Zuhri, kemudian sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW meninggalkan Yakunut waktu itu. Dalil yang keempat adalah riwayat Ibnu Umar bahwa ia mendengar Rasulullah SAW apabila mengangkat kepalanya dari ruku di rakaat terakhir dari solat fajar. Ia berkata, ya Allah, laknat fulan, fulan, dan fulan. Ya, maka kemudian Allah pun turunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un. Ya, sesungguhnya bukan milikmu perkara ini sedikit pun juga, tapi itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 128. Kemudian hujah yang paling gamblang yang menunjukkan kepada Rasulullah SAW salat qunut subuh terus-menerus adalah riwayat Anas. Mazala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus kunut fajar sampai meninggal dunia. Namun hadis ini mungkar dan tidak sahih. Ya. Sebagai dinyatakan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Pendapat yang kedua bahwa kunut subuh itu sudah dimansukh dan bid'ah. Dan ini pendapat mazhab Abu Hanifah. Berdasarkan riwayat Abu Malik Al-Asy'i, ia berkata, ya Abah, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali bin Abi Talib hahuna bil Kufah nahwan min khamsi sinin akanu yaqnutun? Qala ay bunayya muhdath. Wahai anak, wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah salat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman, demikian pula Ali bin Abi Talib di sini di Kufah, ya, semenjak 5 tahun. Apakah mereka dahulu kunut? Maka ayahnya berkata, hai anakku, itu diada-adakan. Ya. Akan tetapi mereka dari mazhab Syafi'iyah membantah, ya, membantah hadis ini, mengatakan bahwa ya, ayahnya Abu Malik Al-Asy'i ini termasuk sahabat yang sedikit meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana ia tidak dikenal bahwa ia terus-menerus bermulazamah kepada Rasulullah, sehingga bisa jadi ia tersembunyi kepada beliau kunutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sahabat yang lainnya katanya menetapkan seperti hadis Anas yang tadi, ia bahwa Rasulullah pernah kunut subuh. Sedangkan kaidah mengatakan katanya al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi, yang menetapkan ada lebih didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Ya. Yeah. Juga mereka berdasarkan riwayat Ummu Salamah bahwa Rasulullah melarang kunut subuh, namun sanadnya sangat lemah. Juga yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah tidak pernah kunut kecuali sebulan saja. Setelah itu tidak Rasulullah tidak kunut lagi, namun juga sanadnya lemah sekali. Namun telah sahih bahwa Ibnu Umar berkata, ya ma syahidtu anna ahadan fa'alahu, aku tidak pernah menyaksikan seorang pun melakukan kunut subuh, kata Ibnu Umar. Itu dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dengan apa dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Ya, demikian pula dari Ibnu Mas'ud bahwa beliau tidak kunut di waktu salat fajar, dan itu juga dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Kemudian ikhwatul Islam, pendapat yang ketiga bahwa kunut itu khusus di waktu nazilah saja. Dan ini mazhab Imam Ahmad dan sebagian mutaakhirin dari kalangan Al-Hanafiyah. Ini berdasarkan hadis Anas, ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kunut kecuali dalam rangka mendoakan kebaikan untuk suatu kaum atau mendoakan kecelakaan untuk suatu kaum, namun sanadnya ada kelemahan. Ya. Ikhwatul Islam, pendapat yang keempat ini mengatakan boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Silahkan. Dan ini yang dipilih oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, demikian pula Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Hazm serta Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Mereka mengatakan bahwa beberapa riwayat menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukannya terkadang dan meninggalkannya juga terkadang. Sampai-sampai Ibnu Qayyim berkata, "Fa ahlul hadis," dalam kitab Zadul Ma'ad, ya. "Fa ahlul hadis mutawassituna baina haula." Ya, ahli hadis itu tengah-tengah antara orang yang mengatakan bid'ah dengan orang yang mengatakan sunnah secara mutlak. Ya. Wahum as'adu bil hadis min at-ta'ifatain, di mana ahli hadis itu orang yang paling berbahagia mengambil hadis dari dua kelompok itu. Fa innahum yaqnutuna haitsu qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ahli hadis kunut, ya, di mana Rasulullah pernah kunut. Wa yatrukunahu haitsu tarakahu, dan mereka meninggalkannya di mana beliau meninggalkannya. Fayaqtaduna bihi fi fi'lihi wa tarkihi, maka mereka ahli hadis itu senantiasa menapaki jejak Rasul dalam melakukan dan meninggalkan. Bahkan mereka ahli hadis berkata, melakukannya sunnah, meninggalkannya juga sunnah. Wa ma'a hadza fala yunkiruna 'ala man fa'alahu man dawama 'alaihi, kata Ibnu Qayyim. Namun para ahli hadis tidak pernah mengingkari orang yang terus-menerus ya sekunut subuh. Pada hari hadis itu, kata Ibnu Qayyim, tidak mengingkari orang yang terus-menerus kunut subuh. Wala yakrahuna fi'lahu, tidak pula memakruhkan perbuatannya. Bahkan tidak pula mereka menganggapnya sebagai sebuah bid'ah. Wala yaraunahu bid'ah. Wala fa'ilahu mukhalifan lisunat, tidak juga mereka menganggap orang yang melakukan kunut subuh itu sebagai penyimpangan dari sunnah. Ya kama la yungkiruna ala man angkarahu indan nawazil, sebagaimana mereka tidak pernah mengingkari atas orang yang mengingkarinya ketika nazilah. Wala yarawna tarkahu bid'ah, juga mereka tidak pernah memandang meninggalkan kunut subuh sebagai sebuah bid'ah. Wala tarikahu mukhalifan lisunnah, ya tidak pula memandang orang yang meninggalkan kunut subuh sebagai orang yang menyimpang dari sunnah. Bal man qanata faqad ahsan wa man tarakahu faqad ahsan, kata Ibnu Qayyim. Ya justru orang yang kunut subuh ia telah berbuat kebaikan, orang yang meninggalkannya juga telah berbuat kebaikan. Nah, ini ya Ibnu Qayyim merajihkan bahwa ya yang melakukannya silakan, yang meninggalkannya juga silakan. Yang sahih, akhi, kalau kita perhatikan dalam riwayat-riwayat orang-orang yang berhujah dengan orang-orang yang mengatakan bahwa kunut subuh itu sunnah, kalau kita perhatikan doa-doa yang Rasulullah ucapkan adalah doa-doa ya laknat kepada suatu kaum atau keselamatan untuk suatu kaum, dan ini disebut dengan nazilah. Makanya ikhwatul Islam, ya, yang saya condong kepadanya dari beberapa pendapat ini bahwa kunut atau hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW kunut subuh itu adalah dalam rangka kunut nazilah. Ya, dalam rangka kunut nazilah. Akan tetapi ya saya tidak berani untuk menyatakan bahwa itu adalah bid'ah. Sebab kalau kita perhatikan dalil-dalil mereka yang menyatakan apa sunnah muakkadah bisa diterima pula. Makanya ya ketika Imam Ahmad ditanya tentang suatu kaum yang kunut di Basrah, ya bagaimana pendapatmu, kaifa tara fi shalah khalfa man yaqnut, bagaimana pendapatmu hai Imam Ahmad, ya, mengenai salat di belakang orang yang kunut subuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Imam Ahmad berkata, qad kana almuslimuna yusalluna khalfa man yaqnut wa khalfa man la yaqnut. Adalah kaum muslimin ya salat di belakang orang yang kunut dan juga salat di belakang orang yang tidak kunut. Yang jelas masalah ini ikhwatul Islam, ya berhati-hatilah. Ya untuk apa masalah ini, artinya masalah-masalah yang sifatnya ikhtilaful ulama. Ya kita berusaha untuk mengamalkan yang kita pandang itu adalah rajih. Namun sekali lagi kalau kita lihat para ulama, apalagi ya perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di mana ahli hadis, ya kata Ibnu Qayyim tengah-tengah dalam masalah ini. Mereka tidak menganggap itu bid'ah, juga tidak menganggap ya orang yang meninggalkannya juga bid'ah. Artinya yang melakukannya telah berbuat baik, orang yang tidak melakukannya juga telah berbuat baik. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwatul Islam, kita masuk kepada pembahasan salatut tatawwu. Ya, salat at-tatawwu. Sesungguhnya salat tatawwu perkara yang masya Allah ya akhi mempunyai keutamaan agung. Disebutkan dalam di antara keutamaan salat tatawwu itu adalah menambal salat wajib yang kurang. Ya, ini berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir." فإن انتقص من فريضة شيئا قال رب تبارك وتعالى انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang pertama kali seorang hamba dihisab nanti pada hari kiamat adalah tentang dari amalannya tentang solatnya. Apabila sholatnya baik, maka telah beruntung dia dan berhasil. Ya, apabila sholatnya rusak, maka ia telah merugi. Dan apabila kurang dari sholat fardunya, maka Allah berfirman, coba lihat, apakah hambaku pernah melakukan sholat tatawu? Lalu disempurnakanlah kekurangan sholat wajib itu dengan sholat tatawu. Ya, demikian. Ya halnya seluruh amalannya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena terkadang ya akhi, seseorang itu setelah sholat ya hanya sebatas dituliskan oleh Allah, cuma terkadang pahalanya ya 1/10, terkadang dapatnya cuma dapat 1/9, ya 1/8, 1/7, 1/6. Ya. Dalam riwayat yang sahih yang dikeluarkan Abu Daud dan Imam Ahmad dari Amr bin Yasir bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa usyruha wa tus'uha wa thumunuha wa sub'uha sudsuha khumsuha ya rub'uha thuluthuha nisfuha," kata Rasulullah. Seseorang itu ya selesai dari salat, ternyata tidak dituliskan pahala kecuali 1/10-nya aja. Atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, atau 1/6, atau 1/5, atau 1/4, atau 1/3, atau setengah, kata Rasulullah. Masya Allah. Ya, kita enggak tahu. Makanya kata Ibnu Umar, kalau aku tahu sholatku diterima oleh Allah satu sholat aja, wallah itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ya dari orang-orang bertakwa saja. Masya Allah. Maka ini akhi ya, salat tatawu itu mempunyai ya fungsi menambal ya salat-salat wajib yang kurang. Di antara keutamaan salat tatawu apa? Bahwa salat tatawu itu sebaik-baiknya amalan, atau salat itu secara umum ya sebaik-baiknya amalan. Sebagaimana dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah." Ya, istiqamahlah kalian dan kalian tak akan dihitung. Artinya, ya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pahala kepada orang istiqamah itu dengan berlipat ganda banyaknya. Dan ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian itu adalah salat. Bahkan akhi, ya seseorang dengan banyaknya salat itu akan semakin meninggikan derajatnya di dalam surga. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nasai, Abu Daud dan Imam Ahmad dari Rabi'ah bin Malik Al-Aslami, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Rabi'ah, "Sal, mintalah." Maka aku berkata kepadanya, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta, ya Rasulullah, aku bisa menemanimu di dalam surga. Kata Rasulullah, wa ghairu dzalik, apa tidak ada yang itu? Kata Rabi'ah, wa dzak, itu saja ya Rasulullah, aku tidak ingin yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau begitu, kata Rasulullah, bantulah aku ya atas dirimu dengan banyak sujud, artinya banyak salat kepada Allah. Ya, artinya ya orang yang banyak salat itu akan meninggikan derajat dia di dalam surga. Ya. Dalam hadis Tsauban juga yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa Tsauban pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Kata Rasulullah apa? Alaika bikatsratis sujud. Hendaklah engkau banyak-banyak sujud, maksudnya hendaklah engkau banyak-banyak salat. Ya, kata-kata sujud di sini kata para ulama memutlakan sebagian menunjukkan kepada seluruhnya. Ya. Bukan hanya sebatas sujud, ada banyak-banyak sujud. Ya, orang sujud-sujud terus tidak. Ya, seperti halnya hal ini seringkali dimutlakan dalam bahasa Arab, ya, pemutlakan kepada sebagian, ya, namun maksudnya adalah keseluruhan. Dalam bahasa Indonesia juga sering, ya, orang itu nggak pernah kelihatan hidungnya, ya, maksudnya bukan cuma hidungnya, orangnya juga gitu kan. Kata Rasulullah, alaika bikasratis sujud, hendaklah engkau banyak-banyak salat. Fa innaka la tasjud lillahi sajdah illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah, karena engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan sekali sujud kecuali Allah angkat denganmu derajat satu derajat dan Allah akan gugurkan kan dari kamu satu keburukan. Masya Allah. Ya. Maka kita banyak-banyak salat tatawu ini. Terkadang kita lihat, akhi, ya, salat-salat yang jelas-jelas sunnahnya itu orang jarang melakukannya, tapi yang enggak ada sunnahnya, yang jelas-jelas bid'ahnya, orang rajin mengamalkannya. Allah musta'an. Kemudian ikhwatul Islam, salat sunnah itu sunnahnya yang paling afdol di rumah. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari Jabir, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi." Ya, fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi nura. Ya, apabila salah seorang dari kalian telah selesai salat di masjidnya, maka jadikan untuk rumahnya nasib dari salatnya itu. Karena sesungguhnya Allah menjadikan di rumahnya dengan salatnya itu cahaya. Jadi ya, rumah orang yang ya diisi dengan salat itu akan bercahaya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah, ya, bahwa penduduk langit, ya, melihat rumah-rumah orang beriman itu seperti bintang-bintang yang terlihat oleh penduduk bumi, ya, ketika melihat bintang-bintang di langit. Kalau kita melihat bintang di langit itu bercahaya, berkedip-kedip gitu. Demikian pula ya rumah-rumah orang yang beriman yang diisi dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dilihat oleh penduduk langit itu seperti bintang-bintang yang berkedip-kedip. Masya Allah. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, karena sesungguhnya Allah menjadikan rumah orang yang diisi dengan sholat sunnah itu, ya, di situ ada nur, ada cahaya. Demikian pula dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Zaid bin Sabit, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-salati fi buyutikum, fa inna khayra salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah," kata Rasulullah. Hendaklah kalian salat di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya salat seseorang itu di rumahnya kecuali salat wajib. Maka salat wajib itu bagi laki-laki wajib di masjid. Ya. Tapi salat sunnahnya ya di rumah. Kita pulang ke rumah, kita salat sunnah di sana. Ramaikan salat kita itu. Kata Rasulullah, "La taj'alu buyutakum maqabir." Kalian jangan jadikan ya rumah kalian seperti kuburan. Jangan kalau kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena kuburan itu bukan tempat apa baca Quran, bukan tempat salat. Nah, kalau misalnya masjid apa rumah enggak pernah dibacakan padanya Quran, enggak pernah salat di situ, ya orang senangnya salatnya di kuburan. Allahul musta'an. Ini kebalik jadinya. Kemudian macam-macam salat tatawu. Salat tatawu itu ada dua macam. Ada tatawu mutlak. Apa itu? Yaitu salat yang tidak ada sebabnya dan tidak ada bilangan tertentu. Ya. Tidak ada bilangan tertentu. Sebatas dia berniat mau sholat aja udah. Ya, saya mau berniat mau sholat aja. Terserah dia mau sholat berapa rakaat, 100 rakaat silakan. Ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad, Abdul Razzaq dan Bazzar dan juga Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu annahu shalla adadan katsiran. Bahwa Abu Dzar pernah sholat dia dengan jumlah yang banyak sekali rakaatnya. Falamma sallama qala lahu al-Ahnaf bin Qais, tatkala Abu Dzar yang mengucapkan salam, Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Hal tadri in sarafta ala syaf'in am ala witrin?" Kamu tahu enggak tadi ya selesai sholat genap atau witir? Ya ganjil atau genap? Kata Abu Dzar, "Illa akun adri fa inna Allah yadri." Kalau aku tidak tahu, cukuplah Allah yang tahu. Ya. Jadi sholat tatawu ini boleh seseorang sholat terus, ya. Enggak tahu dia sholat berapa, terserah. Ya, mau genap kayak mau ganjil kayak. Kata Abu Dzar, Abu Dzar, "Ya kalau aku tidak tahu, maka sesungguhnya Allah tahu. Sesungguhnya aku mendengar kekasihku Abul Qasim radhiyallahu anhu wasallam bersabda, 'Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdah illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta 'anhu biha khathiyah.'" Ya, tidak ada seorang hamba pun yang sujud untuk Allah satu sekali sujud kecuali Allah akan angkat dengannya satu derajat dan Allah akan gugurkan dengannya satu kesalahan. Ini salat tatawu namanya. Ya. Maka salat tatawu ini boleh terus-menerus ya dengan sekali salam di akhirnya. Namun yang afdal adalah lebih baik dua rakaat. Ini berdasarkan hadis salatul laili wan nahari matna matna. Salat ya waktu si malam dan waktu siang itu adalah dua rakaat. Ya. Salat malam itu dua rakaat. Demikian adalah ada tambahan wan nahar. Namun diikhtilafkan oleh para ulama apakah itu termasuk tambahan yang syad atau tidak. Namun Syekh Albani menyatakan bahwa itu adalah tambahan yang sahih, kata beliau. Ia termasuk ziyadatul thiqah. Kemudian ikhwat al-Islam, yang kedua adalah tatawu' muqayyad. Salat sunnah muqayyadah. Ya. Dan salat sunnah yang muqayyadah ada dua macam. Ada salat sunnah muakkadah dan ada salat sunnah ghairu muakkadah. Muqayyadah yang dikenal dengan sunnah salat sunnah rawatib. Ya, ada dua macam, ada yang muakkadah dan ada yang bukan, yang tidak muakkadah. Sekarang kita akan membahas tentang salat sunnah rawatib terlebih dahulu. Adapun salat sunnah rawatib yang muakkadah, ya maka ada 10 rakaat yang Rasulullah SAW senantiasa terus menerus menjaganya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar, ia berkata, hafidhtu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin, raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isha wa raka'ataini qabla salati subhi. Ya, aku hafal dari kata Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Demikian 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya, wa kana sa'atun la yadkhulu 'anan nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha, dan ia adalah suatu saat yang tidak ada seorang pun masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa haddatsatni Hafsa annahu kana idza adzana al-muadzin wa tala' al-fajr shalla raka'ataini. Maka kemudian kata Ibnu Umar, Hafsah menceritakan kepadaku bahwa beliau apabila telah muadzin telah adzan dan telah terbit fajar, maka beliau pun salat 2 rakaat di rumahnya. ya. Adapun menurut Hanafiyah, bahwa salat sunnah rawatib itu 12 rakaat. Namun yaitu dengan ditambahkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan Nasa'i. Kata Aisyah, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa ruk'atayn qabla al-ghudah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Juga berdasarkan hadis Ummu Habibah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallat 12 raka'ah fi yawmin wa laylah bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, maka dibangunkan untuknya ya sebuah rumah di dalam surga. Kata Ummu Habibah, semenjak itu aku tidak pernah lagi meninggalkannya. Ya. Ikhwatal Islam. Adapun sholat sunnah yang tidak muakkadah, maka itu 2 rakaat sebelum sholat asar dan maghrib dan isya. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal bahwa Nabi SAW bersabda, "Baina kulli adhanaini sholatun, baina kulli adhanaini sholatun, thumma qala fi tsalitsah liman syaa." Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah, di antara dua azan, di antara azan dan qomat ada salat, di antara azan dan qomat ada salat. Kemudian Rasulullah berkata kepada yang kepada kali yang ketiga, bagi siapa yang mau. Kata Rasulullah, bagi siapa yang mau. Artinya ini tidak muakkadah, ya. Namun juga disunahkan ya menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ini berdasarkan hadis Ali, ia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'ashri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bit-taslimi 'ala al-mala'ikatil muqarrabin wa man tabi'ahum min al-muslimina wal mu'minin." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat sebelum asar 4 rakaat, di mana beliau memisahkan antaranya dengan taslim kepada malaikat yang didekatkan dan kepada siapa yang mengikuti mereka dari kaum muslimin dan mukminin. Demikian pula dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an." Semoga Allah merahmati seseorang yang salat asar ya 4 rakaat. Ya sebelum asar, salat sebelum asar 4 rakaat. Ya. Kita ikhwatul Islam, kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama itu salat qabliyah zuhur, qabliyah subuh. Ya, salat qabliyah subuh. Ini termasuk salat sunnah yang sangat-sangat ditekankan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ya. Sebagaimana hadis Aisyah, ia berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashaddu minhu ta'ahudan ala raka'atayil fajri." Rasulullah tidak pernah ya sangat menjaga salat sunnah dari salat 2 rakaat fajar, itu sebelum subuh. Dalam satu lafaz, "Lam yakun yada'huma, lam yakun yada'uhuma yada'uhuma abadan." Rasulullah tidak pernah meninggalkannya selama-lamanya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dan Tirmidzi, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raka'at al-fajri khairum min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar itu ya lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di seisi-isinya. Masya Allah, cuma 2 rakaat ya akhi, ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Makanya Ibnu Qayyim dalam Az-Zadul Ma'ad berkata, "Walidza lam yada'ha ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya wal witra safaran wala hadaran wa kana fi safar yuwadhibu ala sunnatil fajri wal witri ashaddu min jami'in nawafil duna sa'iris sunan." walam yunqal anhu fi safar annahu sallallahu alaihi wasallam shalla sunnatan ratibatan ghairahuma. Oleh karena itu, kata Ibnu Qayyim, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat qabliyah subuh dan witir, baik ketika sedang bepergian, tidak pula ketika sedang ya hadir. Ya. Dan di waktu safar beliau senantiasa melakukan salat sunnah fajar ini dan salat witir lebih kuat daripada salat sunnah-sunnah yang lainnya. Bahkan tidak pernah dinukil kata beliau ketika safar beliau salat sunnah selain dari keduanya. Ikhwatal Islam. Ya. Namun ikhwatal Islam, ya, pahalanya yang begitu besar ini ternyata yang sunnah menjalankannya itu dengan diringankan sholatnya itu. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu raka'ataini allataini qabla shalati subhi hatta inni la aqul hal qara'a bi umil kitab. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan dua rakaat sebelum salat subuh sampai-sampai aku ya mengira ya berkata apakah Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah atau tidak. Ya. Ini. Dan juga disunahkan ya di rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad. Ini berdasarkan hadis Aisyah, ia berkata adalah Rasulullah SAW bersabda, nikmati suratan yukra'u bihima fi raka'ataini qabla al-fajri qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Ya, sebaik-baiknya surat yang dibaca di dua rakaat sebelum subuh yaitu qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun dalam hadis Abu Hurairah. Ya, hadis tersebut diriwayatkan Ibnu Khuzaimah yang tadi itu, dan dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Nasa'i, ya, bahwa Rasulullah SAW membaca di dua rakaat fajar qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Demikian pula boleh di dua rakaat sebelum subuh itu, di rakaat pertama membaca firman Allah qulu amanna billah wa ma unzila ilaina sampai akhir ayat di surat Al-Baqarah ayat 136. Di rakaat yang kedua membaca ya qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, surat Ali Imran ayat 64. Itu sunnah. Ya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring setelah salat qabliyah subuh dua rakaat ini. Namun para ulama berbeda pendapat. Apakah Rasulullah SAW berbaring itu sebagai sebuah sunnah yang umat Islam boleh melakukannya atau tidak? Ya. Ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama ini mazhab Syafi'i. Katanya itu disunnahkan secara mutlak. Pendapat yang kedua katanya itu wajib, dan ini mazhab Ibnu Hazm. Namun Ibnu Hazm bersendirian dalam hal ini. Ini berdasarkan hadis katanya, "Idza shalla ahadukum ar-raka'ataini qabla shalati subhi falyattaji 'ala jambil ayman." Apabila salah seorang dari kalian salat setelah salat dua rakaat sebelum subuh, hendaklah ia berbaring di atas rusuknya yang kanan. Dan ini perintah katanya, sedangkan perintah itu menunjukkan wajib. Akan tetapi hadis ini dijawab oleh para ulama ini termasuk hadis yang syadz dengan lafaz perintah. Yang mahfuz, yang sahih itu adalah dengan lafaz pengabaran saja. Itu hadis Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat dua rakaat, ya, apabila beliau bangun maka beliau berbicara kepadaku, kalau tidak maka beliau berbaring. Ya. Sebagian ulama yang pendapat yang ketiga mengatakan makruh. Dan ini pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Musayyib dan An-Nakhai. Bahkan Al-Qadhi Iyad menisbatkannya kepada jumhur ulama. Ya, hujah mereka apa? Bahwa Nabi SAW tidak pernah melakukannya di masjid. Tidak pula ada seorang pun sahabat yang melakukannya di masjid. Kalaulah itu dilakukan, tentu sudah mutawatir penukilannya, karena yang sholat di masjid itu banyak dari para sahabat. ya. Sebagian ulama lagi mengatakan yang sunnah itu bagi mereka yang sholat malam supaya dia beristirahat. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah. Ya, namun yang rajih ya bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu di masjid. Rasulullah SAW hanya lakukan itu di rumah. Itu pun juga bagi mereka yang tidak takut ketiduran nantinya. Ya, apalagi di zaman sekarang ini, akhi, sekarang terkadang antara azan dan qomat ini cepat, ya. Kalau orang tidur dulu, tahu-tahu ketiduran ngantuk. Ya udah gitu dia bangun jam 2 malam sholat tahajud misalnya. Makanya setelah sholat 2 rakaat subuh dia ya tiduran di atas rusuk yang kanan, ya apa yang terjadi? Ya enggak sadar, bobo, bangun jam 7. Nah, ini juga bahaya. Makanya kalau kita lihat tidak ada satupun sahabat yang melakukan itu di masjid. Tidak pula para tabi'in. Makanya yang sahih ya untuk di masjid tidak disunahkan ya tidur setelah 2 rakaat itu seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Kemudian akhi, bagi mereka yang tidak sempat melakukan 2 rakaat sebelum subuh boleh diqadha. Ya boleh. Boleh diqadha. Ini berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya hadis Qais bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang laki-laki salat setelah subuh 2 rakaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu subhi rakaatan," salat subuh cuma 2 rakaat saja. Maka orang itu berkata setelah salat, "Wahai Rasulullah, inni lam akun yusallaitu rakaataini lataini qablahuma." Saya belum sempat tadi salat 2 rakaat sebelum subuh, hai Rasulullah. Maka aku laksanakan sekarang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan hadis ini hasan. Ya dengan jalan-jalannya. Namun yang afdal akhi, ya, mengqadha salat qabliyah subuh ini setelah matahari terbit. Berdasarkan riwayat Tirmizi, Ibnu Khuzaimah dan Imam Hakim dan Ibnu Hibban juga. Ya man lam yusalli raka'atil fajri, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak sempat salat 2 rakaat fajar, falyusallihima ba'da ma tatlu'ash ma tatlu'ush syamsu, hendaklah ia laksanakan setelah matahari itu ya terbit. Setelah matahari terbit agak tinggi baru pada waktu itu dilakukan. Namun bagi mereka yang ingin mengqadhanya setelah salat subuh ya takut lupa nanti, silakan saja, karena itu dilakukan oleh sebagian sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam ya tidak mengingkarinya. Kemudian akhi, ya tidak ada selain salat 2 rakaat subuh sebelum subuh itu. Ini berdasarkan hadis Yasar Maula Ibnu Umar, ia berkata dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, keluarkan Abu Daud, Tirmizi. Kata Yasar, ra'ani Ibnu Umar melihat kepadaku, wa ana usalli ba'da thulu'il fajri, sementara aku salat setelah ya terbitnya fajar. Faqala ya Yasar, maka Ibnu Umar berkata, wahai Yasar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi shalah, keluar kepada kami dan sedangkan kami salat dengan salat-salat ini. Faqala liyuballigh shahidukum ghaibakum la tusalli ba'dal fajri illa sajadataini, kata Rasulullah, hendaklah yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan, kata Rasulullah, jangan kalian salat setelah fajar kecuali 2 rakaat saja, tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Ya, maka tidak boleh melakukan salat sunnah lain setelah 2 rakaat fajar itu, atas pendapat yang sahih tentunya. Ini pendapat yang kuat karena didukung oleh hadis tersebut dan juga berdasarkan riwayat ya Ibnu Umar dan Hafsah, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala al-fajru la yusalli ila raka'atil fajri, ya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah terbit fajar beliau tidak salat kecuali 2 rakaat. Ya, fajar itu salat 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Baik, mungkin ini dulu yang kita bahas. Nanti insyaallah kita lanjutkan dengan salat sunnah zuhur di pertemuan yang akan datang. Mungkin di antara antum ada yang bertanya, silakan. Tayyibi khotal Islam azanillahu iyyakum. Demikian sesi materi dari pembahasan kitab fikih al-wajiz, fikih sunnah wal kitabil aziz yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan buka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 0888876310 dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pertanyaan mohon disesuaikan dengan tema atau pembahasan pada pagi hari ini. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana? Dari Taufik di Bekasi. Silakan. Ustaz, mau tanya tentang tadi yang kaitan hadis rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an, itu kaifiatnya tetap mengacu ke hadis yang masna-masna atau yeah, yang langsung 4 rakaat, dan juga bagaimana duduk tahiyatnya, apakah kita iftiras atau tawarruk? Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tetap merujuk ke hadis itu karena itu lebih jelas. Ya, 2 rakaat 2 rakaat. Namun kalau misalnya dia melakukan 4 rakaat sekaligus, sebagian ulama membolehkan. Namun ya, saya belum jelas apakah 4 rakaat kalau sekaligus itu dengan 2 kali tahiyat atau dengan sekali tahiyat, saya belum jelas dalam masalah ini. Ya, namun yang lebih selamat tentu kita mempraktekan hadis yang salatul laili wan nahar matna matna. Dan juga dalam riwayat Ibnu Umar itu beliau memisahkan 4 rakaat itu dengan salam. Itu menunjukkan bahwa itu 2 rakaat 2 rakaat juga. Nah, mengenai ketentuan duduknya untuk 2 rakaat tentu iftirash. Nah, baik, kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana, Pak? Dari Impat, Jadah. Silakan, Pak Im. Mau menanyakan masalah sholat iftitah ya. Sholat iftitah? Betul. Ini dari hadis riwayat Muslim. Bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya, bila mana seorang dari kamu bangun di malam hari, hendaklah ia membuka mendahului atau memulai salatnya dengan 2 rakaat salat yang ringan. Hadis riwayat Muslim itu salatnya bagaimana saja? Iya, sholat 2 rakaat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu termasuk ya salat lail juga. Ya, pembukaan 2 rakaat yang ringan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya salat malamnya itu panjang sekali. Ya, maka beliau biasanya membukanya dengan salat 2 rakaat yang ringan dahulu, kemudian baru setelah itu salat ya dengan yang panjang. Wallahu a'lam. Baik, masih ini. Namun masalahnya apakah ia termasuk yang 11 rakaat atau itu di luar 11 rakaat? Ini ikhtilaf yang saya ketahui. Sebagian mengatakan itu masuk dalam 11 rakaat. Berdasarkan riwayat Aisyah, ya lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lail akthar min 11 rakaah la Ramadan la fi Ramadan wa fi la wala fi ghairiha. Atau kama qalat, ya Rasulullah SAW tidak pernah lebih salat lebih dari 11 rakaat. Ya, salat malam itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Allahu a'lam. Nanti insyaallah pembahasannya kita akan lebih detailkan lagi ketika kita membahas salat lail. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya kembali di line telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Halo. Ya, terputus. Halo. Halo, dengan siapa? Silakan, sudah masuk. Baik, terputus. Kami persilakan bagi Anda yang akan bertanya satu kesempatan di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Halo. Nah, terputus. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari seorang pendengar di Villa Nusa Indah. Ustaz, Ibu Ana dari kecil tidak pernah belajar sholat, kemudian sekarang umurnya sudah 48 tahun dan sulit untuk menghafal ayat-ayat Al-Quranul Karim ataupun bacaan sholat. Kemudian pertanyaannya, dari mana dulu saya harus mengajari ibu saya tersebut untuk bisa sholat? Yang pertama, ajarkan dulu ya rukun-rukun sholat. Ini yang paling penting. Ya, yaitu membaca Al-Fatihah. Kalau dia bisa membaca Al-Fatihah, alhamdulillah sudah selamat. Ya sudah, bagus. Kalau ternyata dia tidak bisa hafal juga Al-Fatihah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, itu cukup. Nah, kita angkat di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, akhi? Dari Abdul Halik, Ustaz, di Cimanggis. Silakan, Pak. Ustaz, mau tanya Ustaz nih, kalau kita mau kita sholat ke masjid nih, mau sholat subuh Ustaz ya, dan kira-kira setelah azan itu kita baru berangkat, kemudian ada waktu yang sempit ini, sehingga kalau kita sholat tahiyatul masjid, kemudian kita sholat fajar, itu orang sudah komat sudah. Kira-kira hanya ada waktu, kira-kira ada dua rakaat misal. Jadi yang mana kita dulukan, apakah apakah mana kita utamakan, apakah tahiyatul masjid ataukah sholat fajar dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan lafaz tahiyat masjid itu, kata Rasulullah, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sampai ia salat dua rakaat. Maka kalau kita ya berniat salat qabliyah fajar, maka telah gugur ya dari kita salat apa pensyariatan salat tahiyat masjid. Maka antum langsung saja salat tahiyat masjid. Salat qabliyah subuh. Nah, untuk selanjutnya dari pesan singkat dari Ummu Abdurrahman di Tambun. Barakallahu fiik Ustaz. Apabila sholat kita kurang satu rakaat ya, kemudian terasa mau buang hajat, paling sahih dilanjutkan ataukah dibatalkan untuk buang hajat terlebih dahulu, Ustaz? Kalau memang itu ringan, ya. Kalau misalnya kita mutahan dikit, sah sholatnya, namun makruh karena itu mengganggu khusyuan. Tapi kalau itu berat sampai kemudian tahan-tahan, wah ini bisa ya tidak khusus sama sekali, bahkan menghilangkan pahala. Maka dari itu lebih baik apa sulitnya dia untuk dia batalkan saja, kemudian dia sholat kembali. Toh itu tidak rugi buat dia, insyaallah. Nah, kemudian dari Ibu Musa di Cikarang, barakallahu fiik Ustaz. Kita sedang sholat di kamar, kemudian tiba-tiba anak menangis di ruang tengah, Ustaz. Kemudian kita mengambil anak tersebut, apakah kita ulang sholat tersebut ataukah kita teruskan saja, Ustaz? Iya, kamar dengan ruang tengah panjang dan ini jauh akan menyebabkan gerakan yang banyak, maka batal sholatnya. Iya. Adapun kemudian apabila si anak itu dekat dengan kita, mungkin bisa kita ya ambil dengan sekali selangkah dua langkah, tidak mengapa. Tapi kalau sampai dari kamar kemudian ke ruang tengah, ini akan menyebabkan gerakan yang banyak, dan gerakan banyak itu sendiri membatalkan sholat. Nah, baik, kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Bapak? Dari Pak Asep nih di Pelumpang. Silakan Pak Asep. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya Ustaz. Iya. Untuk sholat fajar ini, apakah setelah azan atau sebelum azan Ustaz? Sholat fajar itu sama dengan, tidak ada bedanya dengan sholat qobliyah subuh. Oh. Yang dimaksud dengan sholat fajar dalam hadis-hadis itu adalah qobliyah subuh, Pak. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Jadi cukup dengan qobliyah subuh, tahiyatul masjid aja ya Ustaz. Iya, qobliyah subuh. Ah, sama Ustaz ya. Iya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Asep kami persilahkan di line telepon 8236543. Kembali kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Dari Umu Ami di Kelapa Gading, Pak. Silakan. Saya mau menanyakan, tadi seperti keterangan Ustaz, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qoblah subuh sekalipun beliau sedang safar. Iya. Nah, begini Ustaz, ketika kami sedang menjalankan ibadah umroh, itu kan berarti kami sedang safar ya Ustaz ya? Iya. Mengingat besarnya pahala yang akan kita terima ketika kita sholat di Masjidil Haram, apakah kita bisa melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat rawatib lainnya selain qoblah subuh Ustaz? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sahih boleh. Ini berdasarkan beberapa hadis, diantaranya hadis Anas bahwa Rasulullah SAW pernah sholat dua rakaat ya, di atas kendaraannya kemana saja dia menghadap. Ya. Makanya kata para ulama, orang yang ingin sholat sunnah di waktu safar boleh-boleh saja. Namun itu jarang Rasulullah lakukan. Kata Ibnu Qayyim, tidak pernah dinukil dari Rasulullah SAW bahwa beliau sholat ya terus menerus atau menjaga terus menerus sholat kecuali dua rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Adapun yang lain tidak. Ya bahkan ketika Fathu Makkah demikian pula. Padahal di situ ada Masjidil Haram. Maka tentu mengikuti sunnah Rasul lebih besar pahalanya. Nah, baik, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bapak? Dari Ahmad Ciracas. Silakan Pak Ahmad. Barakallahu fiik Ustaz. Fiika barakallah. Ustaz, ana ada pertanyaan sedikit Ustaz. Boleh enggak salat memakai celana panjang jeans meski tidak isbal, dan bagaimana hukum celana jeans itu sendiri Ustaz? Iya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila celana jeans itu ketat membentuk aurat, maka tidak sah salat dengannya. Sebab sesuatu yang ketat itu tidak disebut menutup aurat, tidak. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada dua kelompok yang tidak akan masuk surga dan tidak mencium bau surga. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Di antaranya kata Rasulullah, nisaun kasiyat ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kata Rasulullah, berpakaian tapi telanjang. Kata para ulama, saking tipis atau saking yang ngetatnya. Namun dia berpakaian tapi telanjang, ini menunjukkan pakaian dia tidak bermanfaat, artinya belum dikatakan menutup aurat. Maka dari itu, ya, orang yang memakai pakaian atau pakai celana jeans ya, dalam yang sangat ketat itu tidak sah sholat dengan memakai celana tersebut. Tapi kalau jeansnya tebal, kemudian lebar, ya, tidak membentuk, bahkan dia lebar seperti sirwal, maka ini sah insyaallah dengan memakai sholat tersebut. Adapun memakai blue jeans, ya, permasalahannya adalah apakah ketika para ulama mengatakan tidak boleh memakai blue jeans karena itu adalah adat istiadat orang kafir, ya, apakah karena dari sisi bahannya atau karena dari sisi bentuknya? Tentu yang benar dari sisi bentuknya, bukan dari bahannya. Sebab kalau bahannya tebal dia, dan itu bagus, bahkan semakin tebal menutup aurat semakin bagus ya untuk menutup aurat itu. Makanya ya kita memakai pakaian-pakaian yang lebih tebal itu lebih bagus ya, dengan tentu memperhatikan jangan sampai itu termasuk kebiasaan orang-orang kafir. Nah, baik, untuk selanjutnya dari pertanyaan di line telepon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, mohon dikecilkan radio monitornya Pak. Dengan siapa, dari mana? Dari Abu Anissa di Tangerang. Silakan akhi. Ini. Mohon maaf, ada feedback Pak, dikecilkan saja atau dimatikan saja? Ya, antum bisa simak via telepon. Ini masalah wudhu Mas. Kita sehabis maghrib itu kita menjaga wudhu agar supaya nanti sholat isya nggak wudhu lagi gitu. Tapi dalam menunggu itu kita ragu-ragu Mas. Itu gimana itu Pak? Harus wudhu lagi apa gimana itu Pak? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya sebutkan sebuah kaidah fikih yang berjudul al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan yang ragu. Kalau bapak ya sudah berwudu, kemudian di setengah-tengah ragu kentut atau tidak. Di sini yang yakin wudunya, yang ragu itu adalah ya hadasnya. Dan kaidah mengatakan yang yakin tidak bisa dikalahkan oleh yang ragu. Maka pada waktu itu tidak perlu bapak berwudu lagi. Ya, sebab keraguan itu terkadang berasal dari waswas syaitan. Ya, dan hadisnya sudah saya sebutkan juga tadi. Ya, mengenai seseorang yang dia ragu-ragu dalam sholatnya apakah ia mendapatkan sesuatu atau tidak. Kata Rasulullah, la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan ia keluar dari sholat sampai ia mendengar bau atau mendengar suara atau mencium bau. Nah. Kemudian pertanyaan dari Pak Mursiatmo. Ustaz, saya berangkat ke Jawa Timur yang dalam hal ini safar dengan kereta dan melewati beberapa waktu sholat seperti maghrib, isya, dan subuh. Lalu bagaimanakah yang lebih kuat atau yang lebih benar apa yang dilakukan untuk mengerjakan sholat-sholat tersebut dengan sesuai contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, akhi, pada asalnya sholat lima waktu atau sholat wajib tidak boleh dilakukan di kendaraan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sholat lima waktu di atas kendaraan. Namun, apabila memang keadaannya darurat, di mana kendaraan itu tidak bisa berhenti, seperti di pesawat atau di kapal laut, ataupun di kereta yang tidak bisa berhenti, maka ad-darurah tubihun mahdurat, kata para ulama. Ya, darurat membolehkan sesuatu yang terlarang, maka sholatlah di atas kereta api, ya, dan kita berusaha untuk berijtihad, bersungguh-sungguh untuk menghadap kiblat. Naam. Baik, untuk selanjutnya masih dari pesan singkat dari Pak Jubri di Petojo. Barakallahu fiik Ustaz. Saya sedang safar, kemudian tiba waktu sholat maghrib, saya singgah di suatu musola yang imamnya membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang kurang fasih, banyak yang kurang hurufnya. Pertanyaannya, apakah saya perlu sholat lagi ataukah cukup dengan mengingatkan imam tersebut dan tidak mengerjakan sholat lagi? Tidak tahu. Nah, kemudian selanjutnya dari Pak Agus di Jembatan 5 Jakarta. Barakallahu fiik Ustaz. Ana pernah melihat orang yang merokok ya, lantas dia masuk ke masjid, kemudian langsung dia ikut sholat berjamaah. Yang menjadi pertanyaan, apakah hal ini tidak membatalkan wudunya Ustaz, seandainya ia telah wudu di rumahnya? Jazakallahu khairan. Merokok tidak membatalkan wudu, namun ia perbuatan yang haram. Ya. Keharaman rokok telah syak akan keharamannya lagi, karena ia ada mudarat dengan kesepakatan seluruh dokter yang muslim maupun yang kafir. Akan tetapi ia tidak membatalkan wudu. Ya, sebagaimana antum kalau habis wudu kemudian makan, maka itu tidak membatalkan wudu pula. Nah. Baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari mana Bapak? Dari Luar Batang, Pak. Iya, silakan. Start, mau nanya start. Iya. Tahajud kan 11 rakaat. Itu dua-dua kan start ya? Iya. Itu tahiyat akhirnya duduknya bagaimana start? Iftirash. Bagaimana start yang seperti 4 rakaat terakhir enggak? Bukannya? Enggak. Ketika sama dengan 2 rakaat seperti tahiyat awal. Oh, begitu start ya. Mm-hmm. Oh ya, terima kasih start ya. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Wildan di Depok. Pak Wildan, silakan. Mau nanya nih, Ustaz. Iya, silakan. Begini, Ustaz, saya baca buku di ensiklopedia Sesalim Hilali ya. Mm-hmm. Bahwa berdasarkan hadis Aisyah, kalau enggak salah itu adanya sholat sunat 2 rakaat setelah asar. Iya. Itu gimana pendapat Pak Ustaz? Tidak bertentangan antara 2 rakaat dengan 4 rakaat, Pak. Iya. Sebelum asar, betul, Pak? Sebelum asar. Setelah. Setelah asar yang antum baca. Mm-hmm. Itu yang dilarang. Yang dilarang mungkin, Pak. Tapi di ensiklopedinya itu bahwa Sesalim itu menyatakan adanya disyariatkan sholat setelah asar. Setelah asar itu 2 rakaat gitu. Mm-hmm. Nanti saya periksa lagi, Pak. Oh, gitu. Oke, jazakallahu khairan. Iya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Kita angkat berikutnya dari pesan singkat yang sudah banyak sekali ini. Mudah-mudahan bisa beberapanya yang kita sampaikan. Dari Pak Abu Fauzan di Senen, Jakarta Pusat. Ustaz, dari penjelasan antum mengenai kunut subuh tadi, bagaimanakah kalau imamnya yang terus-menerus melaksanakan kunut? Yang rajih bagi kami, apakah makmum harus mengikutinya atau bagaimana, Ustaz? Ikhtilaf para ulama dalam masalah ini, apakah ya makmum tetap ikut imam dalam mengangkat tangan atau tidak. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau memilih tetap untuk ikut salat apa untuk ikut mengangkat tangan. Ya, karena berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarr. Dia menyelisih imam itu tidak bagus, ya. Karena itu juga akan bisa menimbulkan ikhtilaf kaum muslimin dalam masalah ini. Sebagian ulama, dan ini yang dirajikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ia memberikan menyatakan dilihat keadaannya. Kalau memang ternyata keadaannya kita ini dipandang dan akan menyebabkan ya ketidakikutan kita ini menyebabkan menimbulkan mudarat besar, maka pada waktu itu ya lebih baik kita ikut. Tapi kalau ternyata ikutnya kita ini ya tidak memberikan mudarat apa-apa, ketidakikutan kita tidak memberikan mudarat apa-apa, ya artinya tidak ada orang menggubris masalah ini, maka lebih baik tidak ikut. Karena itu tidak disunahkan. Wallahu a'lam. Baik. Masih dari pesan singkat dari Ibu Ahmad di Jakarta Timur. Barakallahu fi Ustaz. Kalau kita berwudu tetapi ada bagian anggota wudu kita yang tidak terkena air di sini karena ada luka, bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah sah wudu tersebut? Karena luka ini adalah uzur. Makanya ya kalau memang ditakutkan kalau terkena air itu menyebabkan akan tambah parah, maka tidak perlu kita cuci, tidak apa-apa. Karena itu uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sah wudunya. Nah. Baik, kemudian masih dari pesan singkat barakallahu fiik Ustaz. Jika imam kurang rokat sholatnya satu rokaat dan setelah salam diingatkan imam tersebut berdiri untuk menambah rokaatnya, apakah makmum ikut berdiri juga ataukah cukup diwakili oleh imam? Tidak, wajib makmum ikut imam. Sebagaimana para sahabat melakukan itu semuanya. Iya. Di dalam sholat yang ada dalam sholat yang dalam hadis dzul yadain itu para sahabat ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Baik, kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, dari mana? Ya, dengan Ibu Tuti di Klender. Silakan Ibu. Ustaz mau menanyakan, ya, apakah ada sholat sunat hajat Ustaz? Sholat sunat hajat? Karena selama ini aku hanya mengerjakan tahajud aja. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunat hajat termasuk sholat apa hadisnya lemah? Hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dan banyak ulama dalam masalah ini. Yang sabit itu sholat istikharah. Adapun sholat sunnah hajat, karena itu adalah hadisnya dhaif, dan hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah hukum. Dan demikian pula dalam masalah fadilah amalan atas pendapat yang sahih. Karena tidak ada bedanya, kata Ibnu Hajar, antara fadilah amalan dengan masalah hukum. Nah. Taib, kita angkat kembali masih di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Ya, Pak Abdurrahman, mohon dikecilkan radionya, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Ustaz, kalau kita sebagai muazin untuk sholat subuh, Ustaz. Nah, kita sebelum azan itu sholat dulu di rumah, apa? Akhirnya setelah azan terus kita kubliyah subuh di situ, Ustaz. Iya tentu akhi, sholat yang namanya adzan itu hendaklah tepat waktu ketika masuk. Maka adapun seorang muadzin, maka tidak mengapa ia sholat di masjid, karena itu adalah kewajiban dia dan amanah untuknya. Iya. Iya. Nah. Baik. Masih di line telepon kembali kami angkat di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ibu? Dari Buana di Bekasi. Silakan Ibu. Mau menanyakan ini Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau bersentuhan kulit dengan suami setelah kita wudu, apakah membatalkan? Biasanya saya setelah habis sholat maghrib kan cium tangan suami, kan bersentuhan tuh. Terus untuk sholat isya enggak wudu lagi, itu batal gak ya Pak Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus dibahas di sini dua permasalahan. Yang pertama, telah sabit hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istrinya kemudian pergi salat tanpa berwudu lagi. Yang kedua, bahwa cium tangan istri kepada suami setelah salat ini adalah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Ya, ini sebuah perkara yang dijadikan sebagai sebuah kebaikan buat oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Padahal untuk menilai sesuatu itu kebaikan harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya tentu kita bertanya kepadanya, ini adalah hukumnya bagaimana? Ya, yeah. Jangan sampai dia menganggap sesuatu yang bukan dari syariat itu sebagai sebuah syariat. Lebih-lebih juga seorang suami kewajiban dia adalah sholat di masjid. Ya bukan di rumah. Nah, nah masih di line telepon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Silakan, dari mana Bapak? Dari Kalideres, Mino. Pak Mino, silakan, iya, Pak. Ini mengenai sholat yang batal. Sampai berapa gerakan kita batal sholatnya? Ya. Gerakan di luar sholat. Iya, ya, berapa gerakan kita batal sholatnya? Iya. Dan juga kita sholat di masjid, tapi depan pengimaman itu ada kuburannya, terus tapi nggak kelihatan dari masjid. Itu boleh di dalam kompleks, satu kompleks atau di luar? Iya, di luar masjid. Di luar masjid, ada temboknya masjid. temboknya itu bagaimana? Ya, gitu. Cukup Pak Mino. Ya. Terima kasih Pak Mino. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Mengenai jumlah gerakan berapa, tidak ada batasan dalam syariat. Yang jelas itu selama itu disebut gerakan yang sedikit, maka tidak membatalkan sholat. Adapun pembatasan sampai 3 kali gerakan, ini sesuatu yang tidak pernah ditunjukkan oleh dalil. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah sholat asar dalam keadaan menggendong Umamah. Lalu kemudian apabila beliau sujud, beliau ia simpan di tanah. Apabila beliau berdiri, maka beliau gendong kembali. Demikian sampai selesai sholat. Iya. Selama itu gerakan tidak banyak atau sedikit, dan itu pun juga disyaratkan harus karena ada kebutuhan lil hajah. Kalau tidak ada kebutuhan, maka hukumnya makruh, kata para ulama. Selama itu ada kebutuhan, boleh. Tapi dengan syarat itu tidak lepas dari jumlah sedikit. Adapun kalau sudah banyak, maka pada waktu itu tidak disebut apa, maka pada waktu tidak diperkenankan, alias diharamkan. Nah, kemudian mengenai sholat di masjid yang depannya kuburan, bagaimana? Maka yang seperti ini masuk kepada larangan Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat menghadap kuburan. Ya, karena jelas masjid yang dibangun di depannya persis kuburan ini masuk daripada sabda Rasulullah SAW tadi. La tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat menghadap kuburan. Allahumma kecuali kalau perkuburan itu jauh dari masjid, ya, sehingga terhalang oleh jalan ya, antara masjid dan kuburan itu. Adapun keadaan seperti yang Bapak ceritakan tadi, ini tidak ragu lagi masuk kepada larangan Rasulullah SAW untuk sholat menghadap kuburan. Baik, kita angkat dari pertanyaan Ummu Hafsah di Jatiluhur. Ustaz, apakah sah sholatnya bagi laki-laki tanpa memakai pakaian atau baju di sini, Ustaz? Karena kondisi darurat, jadi memakai sarung saja, demikian. Naam, kalau keadaannya darurat seperti yang Anti katakan, di mana ia tidak punya pakaian kecuali sarung, sholatlah dalam keadaan menutup auratnya itu. Wa'ila kalau dia punya kelebihan, maka dia wajib menutup dua pundaknya. Karena Rasulullah SAW melarang seseorang sholat dalam keadaan tidak menutup dua pundaknya bagi laki-laki. Naam. Baik, kemudian dari Ummu Nufail, barakallahu fiik, Ustaz, apakah bagaimana hukumnya jika ketika masuk waktu sholat kita menunda-nunda waktu sholat tersebut, kemudian ketika hendak berwudu ternyata mendapatkan haid, sedangkan kita belum melaksanakan sholat. Pertanyaannya, apakah kita harus mengqada sholat tersebut setelah suci atau tidak? Karena di tempat ana ada yang menyatakan harus diqada terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan sholat-sholat ana yang telah terlalu, apakah juga harus diqada demikian, Ustaz? Tidak ada qada baginya. Ya, kalau dia katakan tapi saya menunda-nunda, ya, al-jawab bahwa sholat itu wajibun muwassa. Karena wajib muwassa artinya diberikan tenggang waktu. Ya, Rasulullah SAW, malaikat Jibril pernah ya dua kali datang, pertama di awal waktu, yang kedua datang di akhir waktu. Dan ini disebut oleh ulama usul fikih dengan wajib muwassa. Maka kalau dia memang menunda dalam artian masih dalam waktunya, kemudian terkena haid pada waktu itu, maka tidak ada qadha untuknya. Nah, karena itu dia telah melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Nah, kita angkat di line telepon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, mohon dikecilkan monitornya, Ibu. Dari mana, Ibu? Dari Ibu Tina di Bogor. Silakan, Ibu. Ya, mau tanya ini Pak Ustaz, kalau kita kan sholat, kalau nggak salah saya pernah baca Nabi kalau mau tidur sholat witir. Terus gimana kalau kita mau tahajud malamnya, apa kita perlu witir lagi? Baik, cukup Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW dalam riwayat Aisyah pernah melakukan witir di awal malam dan pernah di akhir malam, dan pernah di pertengahan malam dan pernah di akhir malam. Lalu Rasulullah, kata Aisyah, fantaha witruhu ila sahar. Lalu ia berakhir witir Rasulullah SAW sampai meninggalnya itu di waktu sahur. Ini menunjukkan bahwa ya, witir itu yang afdol di waktu sahur, bukan sebelum tidur. Adapun wasiat Rasulullah SAW kepada sebagian sahabat, itu Abu Hurairah, untuk witir sebelum tidur, itu khusus untuk Abu Hurairah dan bagi mereka yang keadaannya sama dengan Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah orang yang sangat sibuk dengan hadis dan membelajar hadis, sehingga waktu-waktu beliau waktu malam itu habis untuk apa, belajar hadis. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk sholat witir sebelum tidur. Adapun bagi mereka yang mampu untuk bangun di waktu tidur, di waktu sahur atau di waktu akhir malam, maka yang lebih afdal baginya adalah sholat subuh, apa sholat witir di akhir malam. Nah, kemudian bagi mereka yang kemudian witir sebelum tidur, kemudian ternyata malamnya dia bangun, atas pendapat yang sahih dan ini pendapat jumhur, boleh dia melakukannya. Dia sholat, namun tidak sholat witir lagi. Karena kata Rasulullah, witron fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Silakan, dari mana Ibu? Dari Cianjur. Ini yang saya ingin tanyakan masalah kuburan yang di masjid. Jadi awalnya itu kuburan itu jauh dari masjid, kemudian karena semakin banyak akhirnya melebar dekat dan akhirnya menempel dengan masjid. Untuk memisahkannya akhirnya pihak masjid membuat pagar gitu yang memisahkan antara perkuburan dan masjid. Cuman itu dempet sekali, itu bisa kayak kita sholat di masjid itu. Waalaikumsalam. Apabila antara kuburan dan antara tembok kuburan dengan tembok masjid itu ada jalan yang untuk orang lalu lalang, ya, maka pada waktu itu tidak mengapa. Apalagi kalau misalnya ternyata nempel dengan tembok masjid, maka pada waktu itu ya kuburannya dipindahkan, karena lebih dahulu masjid daripada kuburan. Nah, baik, untuk selanjutnya masih beberapa menit ke depan kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Pak Abdul Ghaffar di Kemayoran. Ustaz barakallahu fik, apa hukum mengumpulkan orang untuk qiyamul lail berjamaah selain di bulan Ramadan? Ustaz, apakah ada khilaf para ulama dalam hal ini? Hal Islam harus kita fahami kaidah-kaidah dalam masalah ini, ya, bahwa yang pertama, sebatas Rasulullah SAW melakukan terjadi sesuatu itu ittifaqan, kebetulan, tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu sebuah keumuman. Kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW tidak pernah sholat qiyamul lail berjamaah selain di bulan Ramadan. Adapun hadis-hadis yang dijadikan hujah oleh bagi mereka yang membolehkannya, seperti hadis Ibnu Abbas yang suatu malam ketika itu Ibnu Abbas ya sholat malam apa bermalam di rumah Rasulullah, kemudian Rasulullah pun bangun malam dan sholat, maka Ibnu Abbas pun ia berwudu dan berdiri di sebelah kirinya, kemudian Rasulullah putarkan ke sebelah kanan. Ini perbuatan Ibnu Abbas ini tidak boleh dijadikan hujah untuk menyatakan bolehnya qiyamul lail berjamaah. Kenapa? Dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa itu adalah perbuatan yang ya Rasulullah Ibnu Abbas lakukan dan Rasulullah tidak mengundang Ibnu Abbas untuk melakukannya. Yang kedua, bahwa Ibnu Abbas sendiri dalam rangka ta'lim mempelajari ya salat malam Rasulullah. Yang ketiga, bahwa Ibnu Abbas tidak pernah melakukan setelah itu. Ya, setelah dua rakaat setelah malam itu Ibnu Abbas tidak lagi melakukannya. Bahkan setelah Rasulullah wafat pun Ibnu Abbas tidak pernah melakukannya dengan para tabi'in, dengan sahabat yang lainnya, tidak. Ya. Makanya ikhwatul Islam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat qiyamul lail berjamaah di selain bulan Ramadan. Ya, itu pun hadis yang mengatakan, tapi kan ada hadis yang semoga Allah merahmati suami istri yang salat ya salat lail. Kita katakan tidak sharih. Ia menunjukkan bahwa suami istri tersebut salat berjamaah. Lebih-lebih kalau kita lihat praktiknya, Rasulullah SAW tidak pernah Rasulullah berjamaah dengan istri-istrinya ketika salat lail. Bahkan dalam telah tabit dalam suatu hadis bahwa Rasulullah SAW, ya, apabila telah masuk witir belum membangunkan Aisyah untuk salat witir. Maka dari itu ikhwatul Islam, untuk mengatakan bahwasanya ya seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mereka itu melakukan salat malam secara berjamaah selain bulan Ramadan, saya tidak ragu lagi bahwa ini adalah perkara yang diada-adakan. Sebab perkara itu tidak pernah dinukil dari para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula imam-imam setelahnya. Kalaulah itu baik, tentu mereka sudah mendahului kita. Ya, mereka orang yang paling semangat, ya, paling semangat di dalam melaksanakan amalan kebaikan. Apalagi kalau kita lihat, ya, para sahabat kalau sholat taraweh di bulan Ramadan itu sampai ratusan ayat mereka dalam satu rakaat itu. Ya, maka ketika tidak ada penukilan bahwa mereka sholat berjamaah qiyamul lail selain bulan Ramadan, maka yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ini, saya tidak ragu lagi bahwa ini adalah perkara yang diada-adakan. Nah, sekira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.